Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita bertemu kembali atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kajian ayat demi ayat melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kajian kali ini adalah kita sudah memasuki ayat yang ke-74 dari surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Artinya, kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Artinya di sini adalah mukjizat, tetapi mereka tidak berhendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini perlu kita merenungi dengan renungan yang sangat dalam, dimulai dengan kata-kata firman Allah ba'asna. Arti ba'asna di sini adalah kami utus. Kenapa? Karena ini adalah pengertian dari kata ba'as atau ba'asna, ini adalah sesuatu yang pernah ada, kemudian berakhir, lalu dibangkitkan kembali. Kalau untuk konteks pada saat sekarang ini, tentunya para nabi-nabi sudah tidak ada lagi, karena Rasulullah lah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir dan penutup. Tapi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dikategorikan dalam kata bahasa ba'asa tersebut. Allah suatu saat bisa menghancurkannya, bisa menggantikannya, kemudian diutus orang-orang yang terbaru yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi kalau kita melihat dalam kajian saat ini, setiap utusan datang, para nabi datang dengan kaumnya masing-masing, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan yang lain-lainnya. Faja'uhum bil bayyinat, mereka datang sesuai dengan mukjizat yang mereka dapatkan untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawakan oleh mereka. Tapi mereka pamakanu liyu'minu, mereka tidak pernah mau beriman kepada Allah, bahkan mereka mendustakan bima kadzabu bihi, yaitu tentang apa yang dibawakan oleh para nabi terdahulu, mereka mendustakan hal-hal tersebut. Inilah yang sangat kita khawatirkan yang terjadi hari demi hari, sehingga hari berbangkit kelak nanti. Sudah banyak azab, sudah banyak peringatan, tapi hati mereka itu tidak pernah mau menyentuh sedikit pun, mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah gariskan di muka bumi ini. Selalu menganggap enteng dan remeh. Karena apa? Karena banyak sekali mereka mendustakan hal-hal yang dibawakan oleh Rasulullah. Bahkan pada saat sekarang ini, banyak orang sudah mengaku nabi karena sudah tidak relevan lagi dengan apa yang dibawakan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Belum pernah mereka mengkaji, tapi cepat sekali mereka memutuskan hal tersebut, sehingga mereka itu lebih banyak mengingkari. Belum dibaca saja sudah mengingkari. Inilah yang terjadi, keparahan yang sangat-sangat kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk itulah melalui radio, siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mulai kita mengingatkan dengan firman Allah yang mana terjadi pada zaman dahulu, pamakanu liyuminu bima kadzabu bihi. Mereka sudah tidak beriman, mereka mendustai lagi. Kemudian azab yang paling pedih adalah mereka tidak pernah merasakan tentang firman Allah karena hati mereka sudah ditutup disebabkan oleh sikap dan perbuatan dan tingkah laku mereka. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh narasumber kita yang sudah berada di studio, Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Kalau kita melihat bahwa beriman itu adalah fitrah daripada manusia itu sendiri, dan itu telah diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang lahir ke muka bumi ini. Dan kasih sayang Allah itu terus mengalir kepada kita dengan diutusnya para nabi dan rasul. Nah, ini artinya ketika dia tidak beriman kepada ajaran para anbiya dan rasul, bukan hanya dia menentang ajaran Allah itu, tetapi sebenarnya dia menentang yang paling dasar daripada dirinya adalah fitrah dan keyakinan yang ada sejak dia lahir. Ditambah pula di dalam ayat ini, ya, kalau kita cermati lebih jauh lagi, bahwa para nabi dan rasul, utusan Allah itu membawa bukti-bukti nyata, al-bayyinat, membawa bukti yang tidak terbantahkan lagi. Bahkan para ulama kita telah menjelaskan sesungguhnya para nabi dahulu diutus dengan mukjizat, dengan tanda-tanda kehebatan, ya, khawarikun lil adah. Mukjizat itu adalah sesuatu yang menghancurkan kebiasaan, artinya adat-adat yang biasanya seperti ini, tetapi itu bisa terjadi lebih daripada itu, tidak sesuai dengan akal manusia, karena itu semuanya adalah di dalam kekuasaan dan keluar biasaan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ditentang. Ya. Nah, bayyinat yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini kemudian ditentang. Ya, artinya yang ingin saya katakan, wajar jika para ulama saat sekarang ini, para duat itu menghadapi tantangan yang luar biasa, cemoohan, penghinaan, pendiskreditan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak membawa mukjizat. Para rasul dan anbiya saja yang membawa mukjizat pun masih disepelekan, masih dihina, ditentang dan sebagainya oleh para pengikut mereka atau para manusia yang hadir atau yang hidup pada masa mereka itu tadi. Jadi selanjutnya yang ingin kita fahami dari ayat ini juga, bahwa keburukan, kekufuran yang dipelihara sedemikian rupa di dalam jiwa seseorang itu kelak akan menjadi selimut tebal yang akan terus menutupi hatinya. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan ghisyawah, karat yang terus menempel di permukaan daripada hatinya itu, sehingga dia susah atau sulit untuk menerima kebenaran. Hatinya itu tidak lagi menjadi cermin. Karena apa? Karena cerminnya sudah pecah, atau mungkin saja cerminnya itu sudah kabus, sudah tertutup dia dengan kotoran-kotoran, ya, sudah kabur sehingga tidak dapat lagi berkaca. Walaupun sebenarnya dia memiliki hati. Jadi ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang penghujung daripada kisah Nabi Nuh ini, subhanallah, luar biasa memberikan suatu warning, suatu peringatan, inzar, ya, dan sebagai peringatan yang terbaik bagi kita yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran para nabinya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, ada satu hal yang membuat saya tertarik dari keterangan ayat ini. Ketika di awal, di redaksi awal, Allah sudah mengatakan summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Dan setelah Nabi Nuh itu meninggal, wafat, kami utus setelahnya itu para rasul, ya, kepada kaum mereka. Kita tahu bahwa ternyata yang menjadi pelanjut Nabi Nuh alaihissalam bukan anaknya langsung. Karena juga di dalam sejarah, dalam Al-Quran sendiri tercatat, anak Nabi Nuh adalah salah satu yang ingkar terhadap ajaran yang beliau bawa. Bahkan istrinya juga termasuk salah satu yang ingkar. Nah, apa yang bisa kita pahami di sini bahwa ada kaderisasi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia hendaklah mencipta, membentuk dan mempersiapkan kader-kader generasi-generasi yang akan menjadi pelanjut kehidupan, ya, pelanjut kebaikan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, yang terbaik bagi seorang manusia adalah bukan meninggalkan harta warisan yang sebanyak-banyaknya, bukan meninggalkan berbagai kekayaan yang tidak terhitung harganya. Akan tetapi, warisan terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah memberikan pendidikan, menyiapkan anak-anaknya serta generasinya untuk menjadi orang-orang yang mampu berbuat kebaikan sebagaimana dirinya dalam melakukan kebaikan atau bahkan lebih baik lagi. Inilah yang mungkin salah satu yang bisa kita pahami dari keterangan ayat ini. Begitu juga dengan apa yang digambarkan di dalam surah Luqman ketika dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini adalah ajaran kebaikan yang ditanamkan oleh seorang hamba saleh, Luqman, kepada anak-anaknya dengan tujuan bahwa agar anak-anaknya ini ke depan dapat menjadi pewarisnya, dapat menjadi kader-kadernya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan bagi seluruh umat manusia. Saya kira ini mungkin hal yang terbaik yang bisa kita pahami di dalam ayat ini. Jadi kalau begitu, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mari persiapkan, ya, dari mulai keluarga kita. Coba ajarkan anak-anak kita bagaimana mereka tampil menjadi orang-orang yang terbaik ke depan. Bagaimana kita menampilkan sosok dan pribadi diri kita yang terbaik. Kalau berbicara, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik agar mereka jangan hanya bisa bercakap kotor saja. Kalau kita sekarang perhatikan, anak-anak kecil udah pandai cakap kotor. Kenapa? Karena suasana lingkungannya, keluarganya yang terkadang orang tuanya cakap kotor. Jadi akhirnya yang diajarkan kepada anak adalah kata-kata yang tidak baik. Mari kita tampilkan sikap kasih sayang kepada anak-anak kita, bukan tatapan mata yang tajam atau sikap yang kasar, sehingga akhirnya yang terjadi adalah yang kita persiapkan bagi mereka adalah generasi-generasi yang kasar di masa depan. Jadi kalau begitu, mulai dari diri kita sendiri dan ajarkan kepada anak-anak kita. Iya, yang menjadi penekanan di dalam ayat ini adalah mengingatkan kita tentang firman Allah, a'andartukum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya apa? A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maksudnya ini apa? Mengingatkan bahwasanya kalau kita sudah termasuk golongan ini adalah orang-orang yang sudah sangat parah. Dalam arti kata, peringatan datang atau diingatkan, tetap saja mereka tidak beriman. Orang-orang seperti inilah digolongkan dalam bahasa Al-Quran al-mu'tadin, orang-orang yang sudah melampaui batas, baik itu dalam kekufurannya atau dalam menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Dr. Ardiansyah dan Ustaz Perdana. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.